إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد Tapi kita masih melanjutkan membaca syarah atau keterangan hadis Iftiraqul Ummah. Pada hadis yang pertama, hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi pada umat terdahulu, yakni al-Yahud dan Nasara. Mereka akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan tentang apa yang akan menimpa umatnya. Yani akan terjadi perpecahan sebagaimana yang telah terjadi pada dua umat terdahulu, yakni sebelum umat Islam ini. Bahkan perpecahan yang terjadi itu jauh lebih parah, lebih dahsyat, lebih banyak dibandingkan perpecahan yang terjadi pada al-Yahud maupun an-Nasara. Dan di sini juga ya, menunjukkan bahwa umat ini terjatuh ke dalam yakni suatu bentuk tasyabbuh terhadap umat terdahulu. Dan yang namanya tasyabbuh adalah perkara yang tercela. Bagaimana mereka menempuh jalan kejelekan yang telah ditempuh oleh umat sebelum mereka. Ini berpecahnya mereka dari jalan Nabi mereka, sehingga terjadilah apa yang disilakan iftirak, perpecahan. Karena sungguhnya sebab terjadinya perpecahan sekali lagi ketika adanya sebagian di antara umat ini yang mencoba untuk yakni meninggalkan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana umat terdahulu mereka meninggalkan jalan Nabi mereka. Dan apa yang terjadi? Ini sebagaimana juga yang diberitakan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis Abi Sa'id yang sudah disebutkan pada kesempatan yang lalu, la tattabi'unna sunanan man kana qablakum hadwan na'li bin na'li. Pada sebagian riwayat, shibran wa shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Bahwa benar-benar kalian akan mengikuti jalan umat-umat sebelum kalian seperti yakni pasangan satu sandal dengan yang lain persis. Ya, memang kita ketahui, kita kalau membeli sandal ya, itu mesti ukurannya sama ya, enggak mungkin yang satu 39 yang satu 38. Ketika ditutupkan begitu ya, persis. Riwayat yang lain yang menyebutkan shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in menunjukkan bahwa bentuk sikap jadi mengikuti jalan umat terdahulu ini terjadi dari perkara yang sedikit demi sedikit hingga betul-betul apa yang terjadi ya pada mereka dilakukan oleh sebagian dari umat ini. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta law dakhulu juhra dabbin, seandainya di antara mereka ada yang masuk ke lubang dab. Dab dari sisi rupa seperti biawak. Tapi hidupnya di padang pasir dan halal. Adapun biawak ini haram. Nah, secara ukuran lebih kecil sehingga sangat yakni sulit bagi seorang untuk bisa masuk ke lubang dob ini. Tapi bersamaan dengan sangat sulitnya ya, ternyata ada di antara umat ini yang meniru melakukan seperti apa yang dilakukan oleh umat terdahulu. Dan apa yang disebutkan di sini pada hadis iftiraqul ummah juga menunjukkan termasuk salah satu di antara tanda kenabian sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di mana beliau menceritakan tentang apa yang terjadi pada umat terdahulu yang tidak mungkin diketahui ya kecuali dengan jalan wahyu. Demikian pula dengan apa yang akan terjadi pada umatnya pada masa yang akan datang, yang ini juga tidak mungkin diketahui kecuali dari jalan wahyu. Dan terjadi pada umat ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan diingat dalam permasalahan ini yakni adanya ucapan-ucapan yang mungkar yang terkadang terucap dari sebagian mubalig yang mengistilahkan al-sunnah ini dengan ramalan, ya, ramalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan yang mungkar karena kita ketahui bahwa yang biasa meramal itu siapa? Ya, para dukun, ya, mereka orang-orang kafir, musyrik. Baik. Apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian pada pertemuan terakhir kita sudah mendengar catatan penting dari Asy-Syarih Asy-Syaikh Al-Allamah Ahmad ibn Yahya An-Najmi rahimahullah, di mana beliau menyatakan bahwa iftiraq sebagaimana yang dikhabarkan oleh Nabi akan terjadi pada umat ini benar-benar hasil, benar-benar telah terjadi. Dan demikian sebagaimana apa yang beliau beritakan ya tentang umat terdahulu ya, ini terjadi pada umatnya sehingga fal hirsa kullal hirs an nakuna minal firqatin najiyah, hendaklah kita betul-betul bersemangat agar kita termasuk dari al-firqatun najiyah, karena kelompok inilah ya yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam satu-satunya kelompok yang selamat di dunia dari kesesatan dikarenakan senantiasa berpegang dengan Alkitab dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, dan selamat di akhirat dari ancaman neraka Allah Subhanahu wa taala dengan sebab terpegangi dengan sunnah tersebut. Jadi keselamatan mereka inilah yang menjadikan mereka dinamakan al-firqatun najiyah. Selamat di dunia dari kesesatan dan selamat di akhirat dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengingatkan wal hirsa kullal hirs an yakuna al-'abdu min al-firqatin najiyah, dan hendaklah seseorang betul-betul semangat untuk menjadi bagian dari al-firqatun najiyah. Apa bentuk semangatnya? Wahuwa an yajtahida fi an yakuna amaluhu muwafiqan lima kana alaihi ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam min a'malin. Agar benar-benar amalan yang dilakukan oleh seseorang tadi, jika dia ingin menjadi bagian dari al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, agar amalan yang dia lakukan benar-benar mencocoki amalan yang ditempuh oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni di dalam bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya. Tapi ini akhir dari pembahasan kita pada kesempatan yang lalu. Kemudian wa qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam daripada riwayat Muhammad ibn Yahya Al-Dhuhli, di mana riwayat ini atau lafaz ini tidak ada pada lafaz Imam Ahmad. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, wa innahu sayakhruju fi ummati aqwamun au min ummati. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sungguh akan keluar di umatku, makna fi ummati ya, min ummati, bahwa yang akan muncul ini bagian dari umatnya. Ya, yani ummat al-ijabah. Ya, yang menyambut ad-da'wah. Bukan ummatul da'wah, tapi ummat al-ijabah. Yani kaum muslimin. Mereka dari kalangan kaum muslimin. Ini saya khruju fi ummati ya min ummati aqwamun. Kaum-kaum atau kelompok-kelompok manusia tajarabihim tilkal ahwa. Di mana akan menjalar di tengah mereka, menyebar di tengah mereka tilkal ahwa. Al-ahwa yani al-bid'ah. Tersebar kebid'ahan di tengah mereka. Baik yang terkait dengan i'tiqadiyah, ya, bid'ah dalam permasalahan keyakinan, yakni meyakini sesuatu yang keyakinan tadi tidak diajarkan oleh Nabi SAW, yang kemudian dinisbatkan sebagai bagian dari agama ini. Ataupun bid'ah yang sifatnya lafziyah. Nah, ini yang terkait dengan ucapan-ucapan, ya, yang dinisbatkan kepada syariat ini, yang itu bukan bagian dari yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu zikir-zikir yang kita banyak di masa kita mendapati berbagai azkar yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dari sisi ucapan ataupun lafadznya ataupun kaifiyah di dalam pelaksanaannya. Demikian juga ya, bid'ah dalam perkara amaliyah, yakni amalan-amalan, ya, termasuk di dalamnya apa yang dilakukan oleh sebagian besar mayoritas dari kaum muslimin dengan apa yang dinamakan dengan peringatan maulid, di mana suatu perkara yang pasti bahwa peringatan tersebut tidak pernah ada ya di masa tiga generasi kurun atau generasi yang termulia di umat ini, tidak pernah terjadi di masa sahabat, tidak pula di masa tabi'in dan atba'ut tabi'in, sementara mereka adalah umat terbaik di dalam pelaksanaan agama ini. Oleh karena itu, ketika dipastikan bahwa mauludan itu tidak ada di masa mereka, maka itu bukan suatu kebaikan. Tiga digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagaimana menjalar dan menyebarnya kebidahan di tengah kaum-kaum dari umat ini. Ini mereka yang menyimpal dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak sabar untuk mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, tersebarnya hawa-hawa nafsu, kebidahan-kebidahan, kama bisa menenangkan anak-anak yang di luar enggak itu. Rojahnya jangan keras-keras. Kama yatajarul kalabu bisahibihi. Sebagaimana menyebarnya al-kalab, yakni penyakit rabies, anjing gila, bisahibihi, pada orang yang terkenanya. Pada orang yang terkena penyakit itu. Gimana? Penyakit ini, ya, perantaraannya adalah gigitan anjing gila. Baik. Bagaimana tersebarnya? Di mana disebutkan pada hadis, la yabqa minhu irkun wala mafsilun illa dakhalah. Bagaimana penyakit ini demikian dahsyatnya menjalar di tubuh seorang, di mana tidak ada satu urat, tidak ada satu persendian pun kecuali akan dimasukinya. Dan rasa sakit yang dimunculkan oleh penyakit ini luar biasa. Kemudian wa hadza waqi'un, dan apa yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini waqi', yakni benar-benar terjadi. Kata Al-Allamah Ahmad An-Najmi, wa hadza waqi', ini benar-benar terjadi. Fa innaka tara, karena engkau melihat, anna ashaba tilkal ahwa'i, bahwa para pengusung hawa-hawa nafsu, kebidahan-kebidahan ini, al-kathiru minhum la yuz'inu lil-haq, mayoritas mereka itu tidak akan mau tunduk kepada kebenaran. Demikian bahayanya bidah. Orang yang maksiat, meskipun kita ketahui banyak pelaku maksiat, tapi banyak di antara mereka itu yang rujuk. Ya. Kita mengenal ada orang mantan preman, ya, mantan pembunuh, mantan pezina, ya, mantan rentenir, dan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan. Ya. Tapi jarang kita mendengar, ya, mantan apa? Khawarij, ya, mantan murji'ah, mantan tukang salawatan, tukang tahlilan dan semisalnya. Kenapa? An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada riwayat Al-Imam Ahmad min hadis Anas, beliau menyatakan innallaha hajaba taubatan an kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menutup taubat dari setiap sahibu bid'ah, ya, setiap pelaku bid'ah, Allah Subhanahu wa ta'ala tutup taubat dari mereka, hatta yada'a bid'atahu, hingga dia meninggalkan kebid'ahannya. Ya, tertutup taubat dari mereka, maknanya bukan berarti sama sekali tidak ada di kalangan ahlul ahwa wal bid'ah yang bertaubat. Tetapi Ini menunjukkan bahwa taubat dari golongan-golongan ahlul ahwa wal bidah sangat-sangat minim. Kenapa? Karena keumuman mereka yang terjatuh ke dalam kebid'ahan menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu perkara yang baik, perkara yang mendatangkan pahala, perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin ya, seorang yang meyakini demikian menganggap bahwa apa yang dilakukan itu perkara yang mendatangkan pahala, ya, akan mendekatkan kepada atau memasukkan ke dalam jannah. Mungkinkah dia kemudian berhenti taubat menyesali? Tidak mungkin. Ya, kecuali sekali lagi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia memahami jeleknya jalan yang sedang ditempuhnya. Oleh karena itu di sini katakan bahwa mayoritas dari mereka la yuz'inu lil haq. Ya. Tidak mau tunduk kepada al-haq. Bahkan andai pun seandainya di antara mereka tahu ya bahwa apa yang ditempuhnya itu ada perkara yang menyelisihi dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sana ada penghalang berikutnya. Terkadang ya tendensi duniawiyah itu menjadi penghalang besar untuk mereka mau kembali kepada kebenaran, ya, setelah mereka memahami salahnya jalan yang sedang ditempuh. Sebagian berpikir tentang pengikut, ya, nanti kalau saya taubat, ya, saya rujuk kepada kebenaran, orang-orang yang selama ini bersama saya akan pergi meninggalkan. Ya, sebagian, ya, masalah dunia yang lainnya al-mal, ya, sehingga ada saja di antara mereka mengatakan, oh, kalau, ya, saya tinggalkan kebiasaan ini, ya, periuk saya akan jungkir balik. Kenapa? Karena ya, orang-orang yang biasa ngamplopi akan menjauh. Kemudian wala yarji' ilaihi ba'da an 'arafahu. Tidak akan ashabul ahwa wal bidah kembali kepada kebenaran meskipun dia mengetahuinya. Kal kalbil mas'uri digambarkan sebagaimana ya, anjing yang dalam kondisi yakni gila sakit, alladhi usiba bida'il kalab, ya, yang dia terkena penyakit rabies ini. Di mana anjing yang seperti ini ya digambarkan di sini, wada'ul kalab huwa da'un yusibul kalba. Da'ul kalab yakni penyakit anjing gila adalah penyakit atau rabies, penyakit yang menimpa atau mengenai anjing. Fa idza usiba bihi yadhillu la yahda'u. Jika anjing ini ya terkena penyakit ini, dia tidak akan tenang. Ya, dia tidak akan tenang. Bal huwa majnun, bahkan dia menjadi gila. Au kal majnun, atau seperti gila. La yashrabul ma'a, dia tidak akan mau minum. Dia tidak akan mau minum. Lantas apa yang diinginkan? Bal yuridu an ya'adda kulla man wajadahu. Ya, bahkan inginnya apa? Dia menggigit siapa saja yang dia dapati. Jadi minum enggak mau, makan enggak mau, maunya itu menggigit orang. Tapi sebagian yang membidangi penyakit ini menyebutkan tentang ciri ya, ciri anjing yang terkena penyakit ini. Walhamdulillah di tempat kita hampir tidak pernah mendengar suara anjing ya. Cirinya itu ekornya itu masuk ya ke bawah di antara dua kaki belakangnya. Itu di antara ciri anjing yang terkena penyakit ini. Jadi ekornya itu melengkung ke bawah, masuk di antara dua kaki belakangnya. Dan umumnya anjing kan ekornya tidak demikian. Tapi ada yang seperti itu sebagai tanda atau ciri. Jadi gambaran seperti ini. Dan demikian keadaan orang-orang ahlul ahwa wal bidah, tidak tenang. Dia akan berusaha untuk menyebarkan kebidahannya ke sana kemari. Setelah kita lihat kejadian ketika Wasil ibn Atha pencetus mazhab i'tizal, ketika dia di majelis Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, setelah dia mendahului gurunya menjawab pertanyaan tentang pelaku dosa besar, apakah dia seorang mukmin ataukah kafir dengan dosa besarnya, dan ini termasuk di antara jeleknya adab, pertanyaan ditujukan kepada sang guru, ternyata dia mendahului menjawab. Dan termasuk di antara tanda atau qarinah yang menunjukkan binasanya seorang ketiga tidak memiliki adab dengan ilmu yang dimiliki. Alhamdulillah. Maka ketika dia menyatakan bahwa menurut pendapat saya, ini juga tanda kesesatan, bahwa pelaku dosa besar bukan seorang mukmin, tidak pula kafir, tapi dia berada pada satu kedudukan di antara dua kedudukan, di antara mukmin dan kafir. Setelah menjawab demikian, dia berusaha untuk menebarkan pemikirannya ini dengan mengajak siapa yang bisa diajak. Mengajak siapa yang bisa diajak untuk kemudian duduk di majelisnya. Hingga duduk orang semisal Amr ibn Ubaid yang kemudian menjadi penerus pemikiran i'tizal yang ada pada Wasil ibn Atha. Nah, demikian juga dengan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Oleh karena itu, kenapa para ulama mereka menganggap bahwa andai seorang duduk dengan pelaku maksiat, meskipun kita tahu namanya maksiat juga memiliki pengaruh yang sangat jelek, itu lebih ringan perkaranya dibandingkan seseorang duduk bersama dengan ahlul ahwa wal bidah, dikarenakan sekali lagi seseorang yang terpengaruh dengan sebuah kebidahan menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu adalah perkara yang baik, sehingga sangat susah untuk disadarkan kembali, berbeda dengan orang-orang yang terseret ke dalam kemaksiatan. Dia merasa bahwa dirinya adalah orang yang hina dengan kemaksiatannya tersebut. Adapun orang-orang yang melakukan kebidahan, maka mereka menganggap bahwa mereka sedang melakukan suatu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, merasa sebagai orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah al-afwa wal'afiyata min dhalik. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala pemaafan dan penjagaan dari yang demikian. Kemudian qawluhu thintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wahiyal jama'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang umat beliau yang akan terpecah menjadi 73 golongan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahasanya 72 golongan ini akan masuk ke dalam neraka. Kemudian wa wahidatun fil jannah, sedangkan satu golongan itu masuk ke dalam jannah. Wahiyal jamaah, yakni golongan yang masuk ke dalam jannah itu adalah al jamaah. Di mana sebagian sahabat pada riwayat yang lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan tentang perkara ini, bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Man hum ya Rasulullah?" yakni tentang golongan yang selamat tersebut. Nabi menjawab wahyal jamaah. Pada riwayat yang lain, "Man kana ala mithli ma ana al-yawma wa ashhabi." Adalah siapa saja yang berada pada apa yang aku ya, berada pada hari ini dan para sahabatku. Dan para sahabatku. Yani berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini dalam beragama. Inilah sifat dari al-jamaah, ya, al-firqatun najiyah. Yani mereka yang betul-betul berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di dalam beragama ini. Jika ada yang bertanya, kenapa kok tidak cukup dengan menyatakan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja? Bukankah itu suatu jaminan keselamatan? Ya. Jawabannya, perlu untuk kita ketahui bahwa praktik pelaksanaan agama ini, ya, secara seluruhnya itu telah dicontohkan secara amalannya yang nyata, ya, di masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Artinya praktik pelaksanaannya tidak lepas dari bagaimana peran para sahabat sebagai orang-orang yang menjadi murid langsung Rasulullah SAW, yang benar-benar pemahaman mereka di dalam mempraktikkan agama ini dibimbing oleh Nabi SAW. Sehingga ketika ada yang mungkin mengklaim bahwa yang saya pahami, ya, dalam permasalahan ini demikian, kita kan tentu bertanya, ini pemahaman menurut siapa? Ya. Kalau dia mengatakan, ya, menurut saya, ya, kalau urusannya menurut saya, maka setiap orang berhak untuk mengklaim menurut saya. Tetapi ketika pemahaman itu disandarkan bahwa inilah yang dipahami oleh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka praktikkan di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ya, jika benar kenyataan seperti itu, maka ini sebuah jaminan bahwa apa yang dipraktikkan di dalam beragama tersebut adalah jalan yang benar karena pernah ditempuh oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam pengamalannya. Oleh karena itu pada ayat wa may yashakik ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, ayat ini sebagaimana Al-Imam Al-Albani rahimahullah menjelaskan kandungannya itu semisal dengan hadis iftiraqul ummah, semisal dengan hadis iftiraqul ummah. Kenapa? Karena pada hadis iftiraqul ummah di situ disebutkan bahwa jalan keselamatan adalah berjalan di atas jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Pada ayat wa may yashakkir rasul, siapa yang menyelisih rasul, ya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya, ya, yakni al-huda, petunjuk. Kita tahu bahwa menyelisih Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini kebinasaan. Ya. Kemudian pada ayat min ba'di ma tabayyana lahul huda menunjukkan bahwa seorang yang binasa, yakni seorang yang menyimpang dalam keadaan dia sudah mengetahui jalan kebenaran. Ya. Kemudian dia memilih penyimpangan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan sebab kebinasaan itu hanya dari satu sisi ini, yakni menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah mengetahui ilmu. Tetapi dikaitkan begitu berikutnya dengan wayattabi' ghaira sabilil mu'minin. Wayattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Dan tentu terdepannya dari orang yang pantas dikatakan sebagai orang-orang yang beriman dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka lah orang-orang yang telah datang rekomendasi tentang kebenaran agama mereka, kebenaran amalan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyelisih Rasul kemudian mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman, selain jalan para sahabat, Allah menyatakan nuwallihi ma tawalla, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling, kemana dia ingin untuk mengikuti hawa nafsunya. Wa nuslihi jahannam, dan kemudian setelah itu kami lemparkan dia ke dalam jahannam, wasa'at masira, dan jahannam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi pada ayat ini dikaitkan bahwa sebab kebinasaan itu adalah menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalan selain jalan para sahabat, sebagaimana pada hadis iftirakul ummah, bahwa jalan keselamatan ya tidak lain kecuali berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian, dan kita pun melihat pada realita yang ada di umat ini, ya, kita melihat bahwa hampir tidak didapati, ya, kelompok Islam kecuali akan mengklaim bahwa mereka berjalan di atas Alkitab dan As-Sunnah, ya, tetapi sangat-sangat jarang yang kemudian disertai dengan di atas pemahaman para sahabat, ya, rata-rata keumuman mereka berhenti pada berdasarkan Alkitab dan As-Sunnah, sehingga ya masalah pemahamannya artinya kembali kepada masing-masing, dan inilah perkara yang menjadi sebab yakni perpecahan dari perpecahan terus terjadi, sebagian membid'ahkan bahkan mengkafirkan kelompok yang lainnya, dalam keadaan kelompok yang mengkafirkan itu lebih kufur dibandingkan yang dikafirkan. Ini menunjukkan juga kepada kita bahwa tidak akan mungkin terjadi adanya kesatuan di umat Islam ini, ya, meskipun semuanya mengklaim di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, jika mereka tidak mau mengembalikan di dalam pemahaman agama mereka kepada pemahaman As-Salafus Salih, para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian sunniyat al-jama'ah, kelompok yang selamat tersebut dinamakan al-jama'ah, li'annaha alal haq, dikarenakan mereka yakni berkumpul di atas al-haq. Ini yang menjadi sebab keselamatan mereka, ya. Wa kullu man kana alal haqi fa huwa jama'atun, dan setiap yang berada di atas al-haq maka dinamakan jamaah, ya, sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, perkataan beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, beliau menyatakan anta wahdaka 'alal haq fa antal jamaah, engkau bersendirian di atas kebenaran, ya, maka engkau adalah al-jamaah. Jadi yang menjadi patokan al-jamaah itu bukan dari sisi kuantitas orangnya, ya, banyak gitu, tetapi dari sisi bagaimana keadaan dari mereka, apakah ya berada di atas al-haq, di atas kebenaran, ya, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabatnya, ataukah tidak. Jika iya, meskipun seorang bersendirian di suatu tempat, bahkan bersendirian di sebuah negeri, maka dia dinamakan al-jama'ah. Wa huwa ummatun wa in kana wahidan. Seorang yang berada di atas al-haq, dia adalah ummat. Sebelumnya apa? Jama'ah. Seorang yang berada di asas kebenaran, dia adalah ummat, meskipun dia sendirian. Kita tahu di antara makna ummat, ya, adalah yakni imam. Ya. Di antara makna ummat, maknanya adalah imam. Jadi ummat bukan hanya maknanya yakni kelompok manusia, tidak demikian. Ya. Bihada, nah dengan ini wasafallahu azza wa jalla Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jalla telah mensifati Ibrahim. Wa Ibrahim sendirian di masanya, ya. Bersamaan dengan itu, yani ma'annahu wahidun, bersamaan beliau bersendirian, wasafahu bi annahu ummah. Allah Subhanahu wa taala mensifatinya, ya, mensifati Ibrahim bahwa dia adalah ummat. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala menyatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, dia adalah ummah. Dia adalah ummat. Ya, sekali lagi, ummat di sini pada ayat ini maknanya imam. Beliau sendirian, tapi beliau menjadi teladan. Ya, menjadi teladan bagi generasi yang datang setelah beliau. Sebagaimana kita mengetahui, Ibrahim alaihissalam, beliau dijuluki sebagai imam al-muwahhidin, pimpinan dari orang-orang yang bertauhid. Beliau disifati berikutnya, sifat yang kedua, qanitan lillah. Seorang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna kunut yakni dawamut ta'ah. Ya, yani senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan Ibrahim, seorang sosok yang pantas untuk menjadi panutan, seorang yang terus menjaga ketaatan kepada Allah. Kemudian hanifa, beliau seorang yang hanif, yakni al-muqbil ala Allah, al-mu'rid an ghairi. Ini makna dari hanif. Seorang yang betul-betul menghadapkan diri sepenuhnya kepada Allah, menauhidkannya dan berpaling dari selainnya, menjauh dari segala bentuk yakni kesyirikan. Ini makna hanif. Ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana, ya, Ibrahim alaihi salam demikian murni kecintaannya kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak ada yang lebih dia cintai, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walam yaku minal musyrikin, dan sekali-kali dia, ya, bukan termasuk dari orang-orang musyrik. Ini sifat yang ada pada diri Ibrahim. Bersamaan kita ketahui, ya, Ibrahim alaihi salam telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala sama sekali bukan termasuk dari kalangan orang-orang musyrikin. Tidak masa yang lalu, ya, tidak pada masa yang setelahnya, ya. Jadi Ibrahim tidak pernah berkumpul bersama dengan orang-orang musyrikin, melakukan peribadatan sebagaimana dilakukan oleh mereka, atau kumpul, ya, bersama dengan orang-orang yang melakukan peribadatan kepada selain Allah. Tidak. Ibrahim menjauh. Bersamaan dengan itu, beliau sangat mengkhawatirkan, ya, untuk diri beliau terjatuh ke dalam kesyirikan. Sebagaimana dalam doa beliau, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari peribadatan kepada al-asnam, dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, kalau Ibrahim alaihi salam yang demikian keadaannya tidak merasa aman dari dirinya untuk bisa terjatuh ke dalam kesyirikan, bukankah kita lebih pantas untuk merasa takut dikarenakan berbagai kelemahan yang ada pada diri-diri kita? Kemudian kata Asy-Syarih, Syaikh Ahmad ibn Yahya An-Najmi, fal haqqu ashabuhu humul jamaah. Sehingga al-haq, kebenaran, ya, ashabuhu, mereka orang-orang yang berpegang dengannya, yakni berpegang dengan kebenaran, humul jamaah, maka mereka itulah al-jamaah, wa in kanu qalilin, meskipun dari sisi jumlah ataupun kuantitas mereka itu adalah orang-orang yang minoritas, yang sedikit jumlahnya, tetapi dengan sebab mereka berpegang dengan al-haq, mereka adalah al-jamaah, karena mereka senantiasa berjamaah, berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, meskipun berbeda zaman, meskipun berbeda tempat, Wabillahi at-taufiq. Dan hanyalah taufik semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.